Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembacaan kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. قال ابن قدامة المقدسي رحمه الله الآفات الثانية عشرة ketergelinciran di dalam kalam yang ke-12 yaitu al-khata' fi fahwal kalam fi ma yartabit fi umuriddin, yaitu kesalahan di dalam mengartikan sebuah ucapan atau mengartikan ucapan-ucapan di dalam perkara yang terkait dengan urusan agama. La siyama fi ma yata'allaq billah ta'ala, lebih-lebih lagi terkait dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa la yaqdir ala taqwimil lafadz bidzalik ila ulama'ul fusha, tidak akan mampu untuk meluruskan ucapan tersebut kecuali para ulama yang fasih. Faman qassara fi ilmin aw fasaha lam yakhullu kalamuhu anil zalal lakin ya'fullahu anhu li jahli. Maka barang siapa yang dia kurang ilmunya atau kurang fasih, dia ucapannya tidak akan terlepas dari ketergelinciran, tapi Allah memaafkan dia atas kejahilannya. Misal dalik seperti contohnya, yaitu yang diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadisnya sahih, dan ini juga ada dalam Fathul Majid, yaitu tentang adab di dalam kalam. Al-Allamah Syekh Muhammad bin Allah rahimahullah setelah menjelaskan perkara-perkara yang bisa mengurangi tauhid seseorang, juga menjelaskan tentang 6 adab-adab kalam yang seseorang bisa terkurangi tauhidnya dengan sebab ucapan-ucapannya. Di antara ini yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, apa yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, la yaqul ahadukum masyaallahu wa syi'ta walakin la yaqul masyaallahu tsumma syi'ta. Jangan seseorang di antara kalian mengatakan masya Allah wa syi'ta, pakai wau. Ini karena kehendak Allah dan kamu, kehendak kamu, pakai wau. Akan tapi ucapkanlah masya Allah thumma syi'ta. Tapi ucapkanlah masya Allah thumma syi'ta. Apa yang Allah kehendaki, kemudian kehendak kamu. Kenapa? Ini maksudnya di antara ucapan-ucapan yang keliru di dalam mengartikan kalam, sehingga dia mengatakan masya Allah wa syi'ta, jatuh kepada apa? Tasyrik. Penyekutuan selain Allah dengan Allah di dalam masyiah, dalam kehendak. Beliau jelaskan Wa dzalika li anna fil 'atafil mutlaq tasyrikan wa taswiyah. Hal tersebut karena di dalam ataf, yaitu pakai waw ataf di sana, perhatikan, masya Allah, kemudian wa syi'ta, itu ataf. Nah, karena di dalam ataf mutlak ini akan apa? Tasyrikan wa taswiyah, akan ikut. Nah, yang di ataf, iya, ikut kepada yang sebelumnya, yang diikuti, matbu'. Nah, ataf itu termasuk tawabi, yang mengikuti kata sebelumnya. Maka di sini dengan wawu yang sebelumnya, yaitu syi'ta, kamu, kehendak kamu, ini bersekutu dengan Allah dan akan menyamakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan ini akan mengurangi sisi tauhid dalam ucapan. Tapi kalau dalam ucapan ini diiringi dengan keyakinan, bisa jatuh kepada syirik asghar. Iya, bisa jatuh kepada syirik asghar. Nah, wa qaribu min dhalika inkaruhu 'alal khatib. Aluhu man ya'sihi ma faqad ghawa. Wa qala qul ma ya'sillahu wa rasulah. Yang dekat dengan makna ini di dalam mengingkar, yaitu ketika Rasulullah mengingkari orang yang dia berbicara, yaitu khatib, seorang khatib berbicara. Barang siapa yang bermaksiat kepada keduanya, maka sungguh dia telah tersesat. Keduanya siapa? Enggak jelas domir. Maka kata Rasulullah, kul wa ma ya'sillaha wa rasulah. Barang siapa yang dia bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, karena kalau domir nanti bisa diartikan kemana-mana humanya. Iya, maka lebih tepat dengan mengatakan wa ma ya'sillaha wa rasulah. Kemudian juga qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqul ahadukum abdi wa amati qulukum ubaidullah wa qulu nisaikum ima Allah walakin la yaqul gulami wa jariyati. Iya. Jangan seseorang mengatakan abdun, hambaku. Iya. Amati sama. Nah. Kalau amah untuk perempuan, semuanya kalian adalah hamba-hamba Allah. Dan demikian pula semua wanita-wanita kalian adalah ima Allah. Ya, hamba-hamba Allah. Akan tetapi katakanlah gulami wa jariyati, lebih halus. Bingung ini, hamba saya ini maksudnya apa? Hamba saya lebih halus dari budak ya. Tapi bukan hambaku ya. Susah ini terjemahnya bahasa Indonesia. Yang jelas di sana kalau mengatakan hambaku, artinya yang di bawah, aku yang perintah, kamu yang di bawah, itu sebagai budak tapi sebagai hamba. Kan kalau di Indonesia, kalau orang Melayu, hamba yang mulia, gitu kan? Iya ya, hamba yang mulia, nggak boleh. Karena semua manusia itu hamba Allah, nggak boleh menghambakan kepada selain Allah. Walaupun ini dalam bentuk ucapan, tetapi harus diluruskan. yaitu dengan kata gulami wa jariyati. Susah ya terjemahannya. Gulami ya gulamku, maksudnya hamba sayaku. Tapi bukan penghambaan. Susah apa bahasa Indonesianya? Gulami. Bahasa halusnya budak itu apa? Ada yang guru bahasa Indonesia enggak? Budak itu yang paling halus bahasa Indonesianya apa? Enggak tahu ya, cari di komus bahasa Indonesia. Nah. Wa qala Imam Nakhai. Itu Nakhai apa Nakhabi? Mungkin Nakhai. Idza qala ar-rajul lir-rajul ya himar ya khinzir qila lahu yawm al-qiyamah araitani khalaqtahu himaran aw araitahu khalaqtahu khalaqtuhu khinziran. Ini juga ya, jangan sampai salah mengatakan seseorang. Apabila seorang berkata kepada orang lain, wahai himar, wahai khinzir katanya, maka nanti kelak dikatakan yaumal qiyamah, Allah mengatakan, apakah kamu memandang aku menciptakan dia himar, ataukah kamu melihat aku menciptakan dia khinzir? Begitu kan banyak di Indonesia. Orang manusia kok disebut binatang? Ya, biasanya lagi marah. Diancam yaumul kiamah nanti Allah Subhanahu wa taala akan mempertanyakan kepada dia, apakah Allah menciptakan dia itu kirdun misalnya, khinzir dan yang lainnya? Nah. Ya. Tapi jangan salah di pahami dengan hadis ketika Rasulullah menyatakan tentang khawarij, kilabun nar, mereka adalah anjing-anjing neraka. Beda makomnya, jangan salah paham ya. Biasanya kalau orang yang aktifia, perasaan-perasaan, tuh kan gak boleh nyebut-nyebut binatang kepada manusia. Ini buktinya ini diancam katanya. Bukan, ucapan Rasul makomnya adalah dalam bentuk tahdzir. Ina. Dan tentunya ada maksud di sana, bahwasanya dikatakan kilabun nar seperti dalam hadis di selain ayat di mana Allah Subhanahu wa taala memperumpamakan orang yang cinta dunia itu seperti apa? Anjing. Ya, terlalu menjulurkan lidahnya di hardik ya, dia menjulurkan lidahnya di demin ya, dia menjulurkan lidahnya itu ahlu dunia. Nah, disebutkan oleh Ibnu Qayyim di antaranya para ulama usu. Demikian pula kenapa khawarij dikatakan kilabun nar. Nah, seperti itu. Iya. Artinya penghinaan. Penghinaan terhadap orang-orang yang dia membunuh kaum muslimin. Wa hadza kata Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah, ini wa amsila wa amsaluhu mimma yadkhulu fil kalam wa la yumkin hasruhu. Ini dan semisalnya yang termasuk di dalam berucap, berbicara, dan tidak mungkin dibatasi, maksudnya ketergelinciran. Nah, penjelasan tentang masalah ketergelinciran dalam kalam itu banyak. Wa man ta'ammala ma awrada ma aradnahu fi afatil lisan alima annahu idza atlaqa lisanuhu atau lisanahu lam yaslam atau lam yaslam. Seseorang yang dia merenungi apa yang kami jelaskan di dalam ketergelinciran lisan, ia akan mengetahui bahwasanya apabila lisannya dimutlakkan, maksudnya bebas berbicara, dia tidak akan selamat. Ya, tanpa direm, dikontrol. Wa inda dzalika ya'rifu syirr qawlihi sallallahu alaihi wasallam man samat naja. Man samata naja. Oleh karena itu kita akan mengetahui rahasia sabda Rasulullah yang mengatakan apa? Barang siapa yang diam, dia selamat. Ini juga harus dijelaskan, maksudnya diam berbicara, naam, berbicara-bicara apa saja dia bicara, lebih baik diam. Tapi kalau berbicaranya masalah ilmu, dia tidak masuk di dalam hadis ini. Tidak dikatakan diam itu selamat. Maksudnya diam dia selamat, diam itu selamat. Nah, ketika kalau dia berucap enggak ada gunanya, enggak ada manfaatnya. Nah, diam itu lebih selamat dibandingkan orang banyak bicara. Itu maksudnya, dibandingkan orang banyak bicara, apa saja dia berbicara, maka akan banyak kebinasaan di dalam lisannya. Lianna hadil alfat muhalik. Karena ketergelinciran yang dijelaskan ini adalah membinasakan. Wahia ala tariqil mutakallim. Naam. Fa in sakata salim. Yaitu dari sisi orang yang dia berbicara. Kalau dia diam, selamat. Artinya banyak banyak diam itu lebih selamat pada perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Nah, ini maksudnya bukan diam semuanya diam, diam pada perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Banyak bicara lah, istilahnya banyak celoteh gitu. Gak bicara gak ada manfaatnya. Atau banyak bicara gak dikontrol juga banyak, bisa banyak jatuh kesalahannya. Beda kalau banyak bicaranya dengan ilmu, beda jauh. Ya manfaat berbicara, banyak berbicara tapi banyak bicara masalah ilmu. Nah. Yang terakhir, faslun fis su'al an sifatillah azza wa jal. Pertanyaan tentang sifat Allah, ini juga termasuk ya ketergelinciran yang ke-13. Al-afatul salisah asrah su'alul awam an sifatillah subhanahu wa ta'ala wa kalami. Nah, pertanyaan orang awam tentang sifat-sifat Allah dan juga tentang kalamnya Allah. Kata Ibnu Qudam al-Maqdisi rahimullah, i'lam anna syaitana yukhayilu ilal ami annaka bikhawdika fil ilmi takunu minal ulama wa ahlul fadl. Sesungguhnya syaitan menghayalkan kepada orang awam bahwasannya kamu ketika berbicara ilmu, kamu itu seperti menjadi seorang ulama, termasuk ulama orang yang berilmu, dan juga orang yang punya keutamaan katanya. Fala yazalu yajibu ilaihi dhalika hatta yatakallama bima huwa kufrun wa huwa la yadri. Maka senantiasa dia bisa menjawab katanya, sampai-sampai ucapan-ucapan yang kufur dalam keadaan dia enggak tahu. Artinya dia tanya, akan tanya sesuatu yang kadang itu perbuatan kufur. Itu orang awam. Iya. Apalagi orang awam yang sudah terkontaminasi dengan sufiah. Wah, ngeri sekali. Antum pakai jubah, apalagi pakai udeng-udeng, kata orang Sunda itu. Ngerti udeng-udeng? Pakai apa nama, sorban. Antum sholat, abis sholat datang antum dikeroyok, bisa minta cium tangan, habis antum. Nah, enggak mandang corona. Itu ngeri. Iya. Itu orang awam. Seperti itu. Sampai-sampai nanya yang memang kadang kufur. Dalam keadaan dia enggak ngerti. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yushikun nas an yas'alu atau an yus'alu hatta yaqulu hadha Allah khalaqal khalqa faman khalaqa Allah." Hampir-hampir saja manusia itu ditanya. Artinya di sini menunjukkan setan itu memberikan khayal. Iya. Sampai-sampai bertanya tentang sesuatu yang enggak boleh. Sampai-sampai mereka mengatakan ini Allah menciptakan makhluk. Ini khayalan setan. Maka siapa yang menciptakan Allah? Kalau orang awam seperti itu, jahil. Iya. Makanya pelajaran salah satu usul itu adalah pelajaran yang paling mendasar untuk orang awam dan kita. Untuk membantah subhat ini. Apa kira-kira di mana di dalam salah satu usul? Ingat enggak? Apa kata Syekh Muhammad bin Allah rahimahullah? Ingat enggak? Ingat enggak? Aduh, lupa, bahaya ini. Di mana? Tentang masalah ini, membantah ini. Allah menciptakan makhluk. Maka siapa menciptakan Allah? Bisa dibantah dengan kaidah Rabbuhu wal ma'bud wa huwa khalaqani. Terus apa? Dialah menciptakan aku. Terus maka selain Allah makhluk, selesai. Selain Allah makhluk, selain Allah menciptakan. Iya, di situ terbantah, dikat istilahnya, diputus. Seorang nggak bisa bertanya. Kalau dia bertanya siapa yang menciptakan Allah, berarti kamu menganggap Allah makhluk. Padahal kaidahnya selain Allah makhluk, selesai. Allah adalah Rabb, Al Khaliq. Nah, itu kaidah. Jangan sampai antum lupa. Kalau orang menyatakan Allah itu Rabb dan siwa Allah selain Allah makhluk, selesai. Allah itu Rabb, selain Allah adalah makhluk. Maka enggak akan ada pertanyaan seperti ini. Ya kan? Nah, itu harus dipahami, itu kaidah yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Allah rahimahullah. Nah, dalam salah satu usul. Iya. Ya namanya setan begitu. Makanya diajarkan di dalam riwayat ketika ada pertanyaan seperti ini apa? Amantu billahi rabban wa bi Muhammadin nabiyan wa bil islami dinan. Untuk mengkanter subhat setan ini. Makanya ilmu itu bermanfaat untuk menghalang atau untuk membersihkan pikiran-pikiran hayalan-hayalan setan. Fasu'al awam an ghamidil ilmi a'dhamul athar. Pertanyaan orang awam tentang perkara-perkara ilmu itu termasuk ketergelinciran yang paling besar. Nanyanya sembarangan yang bertentangan dengan ilmu, yang ghamid itu yang bertentangan dengan ilmu. Id bahasahum an ma'ani sifat mimma yufsiduhum la mimma yuslihuhum. Karena ketika mereka membahas tentang makna-makna sifat, akan merusak mereka, bukan akan memperbaiki mereka. Orang awam gak ngerti apa-apa membahas sifat. Nah, it wajib alaihim taslim, karena yang wajib bagi mereka orang awam itu menerima. Fal aula bil amil iman bima warada bil Quran, thumma taslim lama jaa bihi Rasulullah SAW. Ya, min ghairi ba'ts. Yang lebih utama bagi orang awam adalah dia beriman dengan apa yang datang dari Al-Quran, kemudian pasrah menerimanya apa yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa membahas. Wal istighaluhum bil ibadat, dan sibukkan diri mereka untuk beribadah. Enggak usah bahas. Itu kebanyakan zaman sekarang, enggak punya ilmu tapi bahas-bahas masalah ilmu agama. Hatta sampai-sampai tukang becak ya membahas masalah agama. Naam. Na'udzubillah min dzalik. Ini termasuk afat yang paling besar. Bukan bidangnya, bukan faknya berbicara. Naam. Fa'ina istighaluhum bilba'ati an asrarul ilmi kabathli sa'imatil dawab an asrarul mulki wallahu a'lam. Karena kesibukan mereka membahas tentang rahasia ilmu seperti dia membahas na'am ciri-ciri dari kendaraan yang dirahasiakan oleh raja pemiliknya. Na'am, enggak bisa. Nah, udah orang rahasia kok mau cari-cari, nggak ngerti. Nah, ini bahayanya afat kepada orang-orang awam, dan banyak sering kalau berbicara masalah agama, masya Allah, ya bahkan direkam di YouTube, naudzubillah min dzalik. Nah, ini menunjukkan apa? Rusaknya agama mereka. Kenapa kok mereka bermunculan? Karena rusak pula orang-orang yang ilmu di tengah-tengah mereka, sehingga rusak awamnya, rusak orang ahli ibadahnya. Nah, menunjukkan zaman ini telah rusak dengan orang-orang yang seperti ini. Ini termasuk afat yang paling besar. Wallahu a'lam bishawab. Tafadalu barakatuh.